Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Man arada an yaqra, itu aja yang angkat tangan. Ana ingin yang lain yang angkat tangan. Ya Hisham, hanya yaqra ya Hisham. Limadza lam tarfa yadak? Nah, angkat tangan. Iqra. Semua tulab sudah harus dalam keadaan siap. Hafalannya, soran hafalannya, murojaahnya sudah harus dalam keadaan siap ketika masuk majelis. Bab ish. Aywa. Walam yaku waqala Allah musta'an idris nam fadhal iqra'u kullukum yaqra'un. Barakallahu fikum. Anda Abi Arman hada soal. Nah, faja'ah serang. Barakallahu fikum. Allah puji Nabi Ibrahim alaihi salam dengan beberapa pujian, beberapa sifat yang ada pada beliau. Yang pertama apa itu? Jangan lihat kitabnya. Nah, hanifan, langsung dilompatin. Ya enggak apa-apa. Di antara sifatnya hanif, apa makna hanif? Orang yang lurus, jejak gitu. Jalannya lurus. Orang yang lurus. Maksudnya lurusnya gimana ini? Dalam ketaatan. Anda Abi Hisham. Naam, sebagai ummah. Ya, ini Allah sebutkan sebagai apa? Ummah. Contoh teladan. Taib. Naam, Allah katakan inna Ibrahim kana ummatan. Ini sifat yang pertama. Ya. Kunut ini amada kana ummatan qanitan. Ya, qanit orang yang apa maknanya? Naam, kebaikan, ketaatan. Tayyib. Bagi-bagi dulu. Abul Harith. Naam, ini masya Allah berarti. Naam. Hanif, tayyib. Apa makna hanif? Ya, nah, menghadapkan dirinya kepada Allah dengan hanya beribadah kepada Allah saja dan menjauhkan atau berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, berpaling dan jauh daripada kesyirikan. Baik. Yang keempat apa itu? Nah, ini ngoreksi catatan namanya. Ngoreksi catatan. Baik, apa itu? Yang keempat? Nah, lalu Ustaz, anda Abi Rizq. Allahumma sta'an. Abu Zidan. Sifat yang keempat pada Nabi Ibrahim. Nabi Abu Salman. Meninggalkan apa? Kesyirikan. Walam yakun minal musyrikin. Ini sifat beliau yang keempat, pujian dari Allah Subhanahu wa taala, walam yakun minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Tayyib. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Hadis sebagai dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, ya, dalil bahwasannya orang yang mewujudkan tauhid dengan benar maka akan masuk ke jannah tanpa hisab. Taib. Kita baca. Qala rahimahullahu taala an Husain bin Abdul Rahman min huna sanaqra. Sah? Masih ada yang belum? Oh, subhanallah. Jazakallahu khair. Baik. Barakallahu fikum. Kita belum masuk pada hadis itu, ikhwan. Ya, kita baca yang berikutnya tentang ayat yang kedua, ya. Ayat yang kedua, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Ya, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini merupakan pujian Allah kepada hamba-hambanya ahli tauhid, hamba-hamba yang saleh ini. Ya, di mana sifat mereka yang paling inti, yang paling mendasar, yang paling utama yang Allah puji adalah mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faqala hafizahullah ta'ala munasabatul ayat tsaniyati lil bab. Ya, wajatumu, sudah antum dapatkan. Ya, hubungan ayat kedua dengan bab, ya. Ayat yang kita baca tadi. Hubungannya apa dengan bab? Annallaha ta'ala wasafal mu'minina sabiqina ilal jannat bi sifatin a'zamuha, ya. Annallaha ta'ala, bahwasannya Allah ta'ala, ya, wasofal mu'minin, mensifati orang-orang yang beriman, ya, sebagai bentuk pujian, ya. Barakallahu fikum. Nah, ini faedah yang kemarin, faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau Allah menyebutkan pujian pada seseorang atau pada suatu kaum, apa hikmahnya ya Zidan? Ada dua hikmah. Kalau Allah memuji suatu kaum atau suatu orang tertentu, ya, maka di sana ada dua hikmah. Ya, masih ingat? Puji di sisi para malaikat. Dipuji di sisi para malaikat. Bukan itu. Siapa yang bisa menyebutkan? Naam, ya Barman. Yang pertama, agar kita mencintai orang yang dipuji. Ya. Barakallahu fikum. Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Masyaallah. Yang pertama hikmahnya agar kita mencintai orang yang dipuji oleh Allah tersebut. Ya. Mencintai orang yang dipuji oleh Allah tersebut dengan amalan-amalan tersebut. Sekedar cinta saja, amalan hati, ya, enggak perlu capek-capek, enggak berusaha payah, amal hati, cinta saja kepada orang dipuji ini, kata Rasulullah SAW dalam Tirmidzi, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai di hari kiamat kelak. Ya, akan Allah kumpulkan ya di hari kiamat kelak bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Kalau dia mencintai orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan izin Allah akan Allah kumpulkan dia bersama orang-orang soleh tersebut yang Allah puji tadi. Ya, tapi sebaliknya wal'iyadzubillah, kalau seorang mencintai al-fajir, orang yang jahat, pendosa, pelaku maksiat, orang kafir, wal'iyadzubillah, ini akan dikumpulkan dengan orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini yang pertama, cinta kepada orang-orang soleh, orang-orang terdahulu, para nabi, para rasul, dan kaum-kaum sebelum nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula Rasulullah SAW, demikian pula para sahabatnya. Ya, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Faedah yang kedua, Nabi Ahmad, agar kita meneladani amalan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya tersebut. Barakallahu fikum. Di antara ini ya. Nah, dan banyak lagi berbagai macam ayat yang lain tentunya. Demikian pula hadis Rasul sallallahu alaihi wa sallam, pujian beliau kepada para sahabatnya. Ya. Nah, alhamdulillah. Ini di sini dalam ayat kedua di sini wasafal mu'minin, Allah mensifati orang-orang beriman as-sabiqina ilal jannat. Ini orang-orang yang bersegera ya menuju ke jannahnya ya. Nah, yang berlomba-lomba ke jannah ya, ke jannah Allah Subhanahu wa taala bisifatin, dengan beberapa sifat yang Allah cantumkan pada ayat ini ya. A'zamuha, yang paling besar, yang paling agung, yang paling utama daripada sifat mereka ya, yaitu apa? Atsana 'alaihim bi annahum bi rabbihim la yusyrikuna syai'a. Ini sifat mereka yang paling agung, yang paling inti yang Allah puji dalam ayat tersebut. Atsana 'alaihim, pujian pada mereka, bi annahum bi rabbihim, bahwasannya mereka itu terhadap Rabb mereka, terhadap Allah Subhanahu wa taala, la yusyrikuna syai'a, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun juga ya. Minasyirki ya, daripada kesyirikan, la khafiyatan, tidak yang samar-samar, yang tersembunyi, tidak pernah berbuat syirik dengan bentuk yang tersembunyi ya, dalam hati ataupun juga yang tidak nampak, walhasil tidak pernah berbuat sama sekali, wala jalian, dan tidak pula yang nampak, tidak pernah berbuat syirik yang samar ataupun juga yang nampak ya, yang samar ataupun juga yang terang-terangan, tidak pernah berbuat sama sekali. Naam. Wa man kana kadzalika ya, dan barang siapa yang demikian keadaannya ya, dalam apa, dalam masalah tauhidnya tadi, faqad balagha min tahqiqi tauhidi an-nihayata, maka sampai pada puncak tahqiqu tauhid ya, maka sungguh-sungguh telah sampai pada puncak apa, penerapan tauhid yang betul-betul tidak menyekutukan Allah ya, yang betul-betul menjaga tauhidnya daripada kesyirikan, baik yang samar, yang tidak nampak, ataupun juga yang terang-terangan ya, tidak pernah berbuat sama sekali, tidak pernah terjatuh sama sekali. Barakallahu fikum. Ya. Maka sungguh telah sampai pada apa? Sampai pada tingkat puncak ya, tahqiq at-tauhid. Wa dakhala al-jannata bila hisabin wala azabin, dan masuk ke jannah tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Tidak dihisab, tidak diperhitungkan permasalahan amalannya ya. Demikian pula diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walhamdulillah. Semoga kita termasuk orang yang digolongkan dalam pujiannya ini ya, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjaga tauhid kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Barakallahu fikum. Ma yustafadu minal ayataini, faedah yang bisa diambil dari dua ayat ini ya. Minal ayataini, dari dua ayat. Fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam, fadilah, keutamaan ayah kita Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya. Sudah kita ketahui bagaimana keutamaannya. Barakallahu fiikum. Yang kedua, fadilahnya atau faedahnya, al-iqtida'u bihi fi hadhihi sifatil 'azimati. Mencontoh beliau, meneladani beliau, ya, pada sifat-sifat yang agung ini, ya. Pada sifat-sifat yang agung yang ada pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, semoga kita bisa meneladaninya, ya. Barakallahu fikum. Betul-betul kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul bisa mengamalkannya, bisa meniru beliau alaihi salam. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian ats-tsalitsah, faedah yang ketiga, bayanu sifatil lati yatimu biha tahqiqut tauhid. Bayanu sifat, penjelasan beberapa sifat, ya, beberapa sifat yang Allah puji nih kan pada Nabi Ibrahim atau hamba-hambanya orang yang beriman ini, beberapa sifat yang mana dengannya sempurnalah dalam mewujudkan tauhid, ya, dengan beberapa sifat tadi seperti pada Nabi Ibrahim dengan 4 sifat tadi, maka dengan 4 sifat ini menjadi sempurna dalam mewujudkan at-tauhid. Nah, barakallahu fikum. Semoga betul-betul ini tidak sekedar kita jadikan kajian saja, ngaji taklim lewat selesai, enggak, ya. Betul-betul menancap dalam kalbu kita dan betul-betul bisa kita terapkan, ya. Barakallahu fikum. Kemudian keempat, ar-rabi'ah, wujubul ibtida'i 'ani syirki. Wujubul ibtida'i 'ani syirki, wajibnya menjauhi kesyirikan, ya. Wajibnya menjauhi kesyirikan wal musyrikin, dan juga menjauhi orang-orang musyrik, ya. Wajib menjauhi orang-orang musyrik. Ya. Barakallahu fikum. Wal bara'ati minal musyrikin, dan juga berlepas diri, bara'ah dari orang-orang musyrik, ya. Barakallahu fikum, dalam urusan keagamaan, ya. Bara'ah, berlepas diri, bukan hanya dalam perkara ajarannya saja tapi dari orangnya juga, ya. Nah, pertemanan termasuk juga, ya. Ya, termasuk perkara pertemanan, ya. Tidak dijadikan sebagai kawan dekat, ya. Barakallahu fikum. Karena pertemanan itu di sana ada bentuk daripada apa? Mahabbah. Tidaklah orang berteman kecuali karena apa? Senang, cinta dengan orang tersebut, ya. Barakallahu fikum. Mungkin sebagai tetangga atau juga kawan kerja, partner pabrik di perusahaan dan lain-lainnya, ya. Barakallahu fikum, tetap jaga jarak walaupun dengan orangnya. Nah, barakallahu fikum. Walaupun mereka pun juga masih punya hak-hak, ya. Nah, tentunya ini dibahas juga dalam bab muamalah. Sebagai tetangga mereka punya hak, sebagai teman juga, partner kerja misalnya tidak boleh menzaliminya, ya. Namun dengan batasan-batasan syariat. Nah, walhamdulillah. Al-khamisah, yang kelima, wasful mu'minina bitahqiqi tauhid, pensifatan kepada orang-orang beriman di dalam mewujudkan tauhid, ya. Ini pada ayat yang kedua tadi, ya. Walhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk pada hadis, ya, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahallahu taala. Qala rahimahullah, an Husain bin Abdul Rahman, dari Husain bin Abdul Rahman, qala, beliau berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubairin, ya, dulu aku pernah berada di sisi atau bersama Sa'id bin Jubair, ya. Jadi beliau bercerita ini, ya, cerita bahwa Husain ini pernah bersama, ya, barakallahu fikum, dengan Sa'id bin Jubair. Faqala, lalu Sa'id bin Jubair ini berkata, ya, bercakap-cakap, berbincang-bincang, ayyukum ra'al kawkaban ladzi qaddal barihah, ya, Ayyukum ra'al kaukaba, siapa di antara kalian yang melihat kaukab, yang melihat bintang jatuh, ya, yang melihat bintang, ya. Alladzi qaddal barihah, yang jatuh tadi malam, ya. Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam, ya. Faqultu ana, lalu aku katakan, Husain menjawab, saya, ya, aku melihatnya. Summa qultu, kemudian aku katakan, kata Husain ini biar dia berkata, ama ini lam akun fi salatin, ya. Akan tapi aku ini bukan dalam keadaan sholat, begitu ya. Tengah malam melihat bintang jatuh, ya. Tapi bukan sedang dalam keadaan sholat malam, ya. Barulah fikum, karena kebiasaan orang-orang soleh, apa? Sholat malam, tengah malam, ya. Barulah fikum. Nah, kita baca dulu, ikhwan. Penjelasan nanti kita baca berikutnya. Walakinni ludiktu, akan tapi aku ini disengat, ya. Tengah malam lihat bintang jatuh bukan karena aku sholat, tapi karena apa? Disengat, ya, disengat binatang berbisa, ya. Akan tapi dikarenakan aku disengat. Naam. Qala fama sana'ta? Maka Sa'id bin Jubair berkata, apa yang kau lakukan? Apa yang kau berbuat? Ya. Qultu irtaqaitu, aku minta ruqyah. Kata siapa? Husain bin Abdurrahman, ya. Naam. Qala fama hamalaka ala dhalik? Ya, kata Sa'id, fama hamalaka ala dhalik, apa yang membawamu, apa yang menyebabkanmu untuk melakukan hal itu, untuk minta ruqyah tadi itu, apa yang membuatmu minta ruqyah, ya. Qultu haditsun haddatsanahu Syu'bi, maka aku jawab, ya, kata Husain, aku menjawab sebuah hadis, ya. Aku melakukannya karena sebuah hadis, haddatsanahu Syu'bi, yang hadis ini disampaikan oleh Asy-Sya'bi, ya, di mana Asy-Sya'bi menyampaikan hadis tersebut kepada kami, ya. Qala, maka kata Sa'id bin Jubair, ya, wa ma haddatsakum, apa yang disampaikan kepada kalian, ya, hadis apa yang disampaikan kepada kalian? Qultu, aku katakan, kata Husain, haddatsana an Buraidata ibn al-Husayb, ya, haddatsana, ya, telah menyampaikan hadis kepada kami an Buraidata ibn Husayb, dari Buraidah ibn Husayb, ya, dari Buraidah ibn Husayb, annahu qala, bahwasannya beliau berkata, la ruqyata illa min ainin aw humatin, ya, la ruqyata, tidak ada ruqyah, ya, tidak ada ruqyah illa min ainin, kecuali dari ain, ya, pandangan mata, nanti akan diterangkan insyaallah berikutnya, kecuali dikarenakan ain aw huma, atau juga dikarenakan huma, atau dikarenakan sengatan binatang berbisa, ya, baru boleh diruqyah. Ya, begitu kata Buraidah ibn Husayb rahimahullah taala. Tayib. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Naam. Buraidah seorang sahabat, ya kan, Buraidah ibn Husayb seorang sahabat radhiyallahu taala an. Tayib. Qala, maka kata Sa'id, ya, Sa'id kepada Husain ini, ikhwan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh amat sangat indah, amat sangat baik, ya. Apa yang dia dengar sampai pada ujungnya, sampai pada sumbernya, begitu, ya. Nah. Barakallahu fikum. Jadi dibawakan sanadnya, dibawakan sumbernya dari mana? Ya, hadis dari Buraidah tadi, ya. Masya Allah, alangkah bagusnya, begitu, ya. Nah, barakallahu fikum. Orang yang mengambil ilmu dari sumbernya itu, dari apa yang dia dengar tersebut, ya. Walakin haddatsana Ibnu Abbasin. Nah, kemudian Sa'id bin Jubair berkata, ya, Sa'id bin Jubair kemudian berkata, walakin haddatsana Ibnu Abbas. Akan tapi Ibnu Abbas menyampaikan hadis kepada kami, ya. Akan tapi Ibnu Abbas menyampaikan hadis kepada kami. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, uridat alayya al-umam. Uridat alayya al-umam, ditampakkan kepadaku umat-umat. Ya. Umat manusia memang sangat banyak. Nah, ditambahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah. Faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Lalu aku lihat seorang nabi dan bersamanya beberapa orang, ya. Nah, aku melihat nabi dan beberapa orang yang bersama nabi tersebut. Nah, pengikutnya yakni, ya, beberapa orang saja. Nah. Wa an-nabiyya wa barakallahu fikum. Ini yang satu cetakan dengan ana ini salah ya. Wa nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war rajulani. Di sini wa ma'ahu apa ini? Ada tersambung di sini haknya dengan alifnya. Seharusnya enggak tersambung ya. Tayib, wal hasil wa nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war rajulani. Ya. Dan juga aku melihat seorang nabi dan bersamanya satu dan dua orang ya. Tayib, itu pengikutnya cuma satu atau dua orang saja nabi tersebut. Dan yang ketiga, wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, dan aku juga melihat seorang nabi yang tidak ada bersamanya salah seorang pun juga ya. Nah, tidak ada satu orang pun juga yang mengikuti nabi tersebut, tidak ada pengikutnya ya, tidak ada pengikutnya sama sekali. Idrufi ali sawadun azim, kemudian tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekelompok manusia yang amat sangat besar, amat sangat banyak ya. Naam. Ya, fa dhanantu annahum ummati. Lalu aku mengira bahwa mereka itu adalah umatku. Aku menyangka mereka adalah umatku. Sekelompok sekumpulan manusia yang amat sangat banyak tadi. Fa qila li, lalu dikatakan kepadaku, disampaikan kepadaku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan kaumnya, ya. Ini adalah Musa dan kaum Nabi Musa alaihi salam, amat sangat banyak, ya. Nah. Kemudian fa nazartu fa idza sawadun azimun. Kemudian aku melihat ternyata ada juga kelompok manusia amat sangat banyak. Bahkan lebih banyak lagi, ya, dari umatnya Nabi Musa alaihi salam, ya. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka. Ini adalah umatmu, ya. Ya, ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma'ahum 70,000, dan bersama mereka ini ada 70,000 orang, ya. Di antara mereka ini ada 70,000 orang, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Ya. Yadkhulunal jannata bighairi hisab wala 'adzab. 70,000 orang itu masuk ke jannah tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Masyaallah. Ini bagi mereka yang apa? Yuhaqiquna at-tauhid, yang betul-betul mewujudkan tauhidnya. Naam. Setelah menyampaikan ini, kemudian summa nahadha. Kemudian beliau bangkit, ya, pergi meninggalkan para sahabatnya, ya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fadakhala manzilahu, lalu beliau masuk ke rumahnya, ya. Lalu Rasul masuk ke rumah beliau alaihi salatu wasalam. Fa khadun nasu fi ulaik, lalu manusia para sahabat berbincang-bincang tentang mereka itu, ya, tentang umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebanyak 70,000 orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka itu dibahas, diperbincangkan oleh para sahabatnya. Fa qala ba'duhum, lalu sebagian mereka ini berkata, berpendapat, ya, sebagian mereka berpendapat mengatakan, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin mereka ini adalah orang-orang yang menemani, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menemaninya, mengawani beliau alaihi salatu wasallam. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka berkata, ya, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Mungkin mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, ya. Falam yusyriku billahi syai'a, maka mereka itu tidak menyekutukan Allah dengan apa-apa. Ya. Itu dari lahir terus tumbuh Islam terus dah. Bukan sebelum mereka-mereka ini, yang lainnya itu, ya. Nah, lahir dari orang-orang musyrik, ya, demikian keadaannya kemudian barakallahu fik kemudian jadi orang musyrik seperti itu, bukan. Barakallahu fik. Jadi ini pada yang kedua mungkin mereka dari awal Islam terus begitu. Naam. Falam yusyriku billahi syai'a. Ini pendapat yang kedua. Wadzakaru asya'a, dan mereka menyebutkan beberapa perkara yang lainnya, mungkin begini, mungkin begitu, mungkin ini, mungkin itu. Ya. Kata para sahabat yang lainnya. Naam. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Ya. Fa akhbaruhu lalu beliau memberikan kabar kepada mereka, ya, memberitakan kepada mereka ini tentang tadi, tentang masalah tersebut, ya. Barakallahu fikum. Nah, ini ya, faedahnya apa namanya, akan disebutkan insyaallah taala seperti yang ini atau juga dalil atau hadis yang lainnya itu menunjukkan Rasulullah SAW juga apa namanya juga sering duduk-duduk bersama para sahabatnya, ya. Nah, duduk-duduk bersama para sahabatnya berbincang-bincang menyampaikan ilmu, menyampaikan faedah. Thayyib wal hasil. Faqala, lalu beliau mengatakan humul ladzina la yasarqun. Ingat ikhah, ini adalah sifatnya orang yang masuk ke jannah tanpa hisab tanpa azab. Yang dikatakan tadi ikhwan, ya, faedah sebelumnya ikhwan, ya. Barakallahu fikum, faedah yang ketiga, sifat-sifat yang bisa menyempurnakan apa? Menyempurnakan tahqiqut tauhid. Ini ya. Nah, sehingga dengan itu Allah berikan keutamaan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Ya, sifat-sifat yang bisa menyempurnakan tahqiqut tauhid ini. Ya. Yang pertama, humul ladzina la yasarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah, ya. Tayib, mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah, ya, apalagi minta disuwuk, ya. Yang diruqyah yang syar'i saja mereka tidak minta itu, apalagi yang disuwuk dukun, enggak sama sekali, ya. Tayib, wala yaktawun, dan juga tidak mengkai, ya, tidak dikai, ya. Pengobatan dengan apa? Dengan besi panas, ya, diletakkan pada tempat yang sakit dari bagian tubuhnya. Tayib, yang ketiga, wala yatatayyarun, dan tidak bertatayur, tidak beranggapan sial dengan apa yang dilihat atau beranggapan baik dengan apa yang dia lihat, ya. Naam. Wala rabbihim yatawakkalun, ini sifat yang keempat. Dan hanya kepada Rabb mereka, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal, ya. Nah, ini mas sifat ikhwan, ya, barakallahu fikum, yang Allah berikan keutamaan kepada mereka. Faqama Uqasah bin Mihsan, lalu Uqasah bin Mihsan berdiri, bangkit, ya, barakallahu fikum. Faqala, lalu beliau berkata, ud'allaha, doakanlah kepada Allah, ya. Doakanlah ya Rasul, mintakanlah ya Rasul kepada Allah, an yaj'alani minhum, agar Allah menjadikanku termasuk mereka, ya, termasuk golongan tersebut, ya. Faqala anta minhum, lalu Rasul mengatakan engkau termasuk mereka. Masya Allah, betapa bahagianya, ya, masih dalam keadaan hidup, masya Allah. Diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira yang begitu agungnya, ya, subhanallah. Masih hidup, coba. Subhanallah. Naam. Barakallahu fikum. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian bangkit, ya, orang lain, ya. Kemudian ada juga yang berdiri yang lainnya, ya. Faqala, lalu dia berkata, juga minta kepada Rasulullah SAW agar mendoakan kepada Allah. Ud'allaha, doakanlah kepada Allah, mintakanlah kepada Allah ya Rasul, an yaj'alani minhum, agar Allah menjadikanku termasuk mereka itu, ya. Agar Allah menggolongkan aku dengan mereka. Faqala sabaquka biha Ukashah, ya. Tayyib, maka Rasul SAW menjawab, Ukashah telah mendahulumu, ya. Ukashah telah mendahuluimu dengan keutamaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Hadis ini ya, riwayat Bukhari Muslim ya. Riwayat Bukhari Muslim. Tayib. Kita baca ikhwan satu persatu ya. Faedah terkait dengan asar yang kita baca tadi ikhwan, yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terkait dengan bab man haqqaqa tauhid dakhal jannah bighairi hisab. Nah, yang pertama kita baca, kita pelajari tentang rawi-rawinya ya. Rawi-rawi hadis tersebut. Barakallahu fikum. Tarajimur rijalil waridati asma'uhum fil hadis ya. Tarajim biografi ya. Tarajim itu jamak daripada tarjamah ya. Tarjamah itu biografi. Walaupun di sini biografi yang singkat begitu ya. Namanya, tanggal kelahirannya ataupun juga meninggalnya singkat begitu ya. Tarjamah atau biografi ya. Beberapa perawi ya yang tersebutkan nama-nama mereka dalam hadis ya. Tayib, terjemah biografi beberapa perawi yang tersebutkan nama-nama mereka ini dalam hadis yang kita baca tadi ya. Yang pertama Husain, ini yang pertama yang membawakan, yang mengisahkan langsung peristiwa ini ya. Yang meriwayatkan asar secara langsung yang pertama Husain. Siapa beliau? Huwa Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harisi ya. Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harisi. Baik. Min tabi'i at-tabi'in. Min tabi'i at-tabi'in, dari kalangan apa? Tabi'ut tabi'in, generasi setelah tabi'in. Ya. Generasi setelah tabi'in. Mata sanata 36 wa mi'ah al-hijrah. Ya. Meninggal pada tahun 136 Hijriah ya. Nah, walahu 93 sanatan. Dan beliau berusia 93 tahun. Ya. Usia beliau 93 tahun. Masyaallah, umur yang panjang ya. Tayib, yang pertama Husain ya. Yang kedua Sa'id bin Zubair rahimahullahu taala, huwa al-imamul faqih ya. Imam yang faqih ya. Nah, ini jabatan beliau ya, jabatan bukan dalam dunia profesi ya, jabatan dalam keagamaan ini ya. Dikenal oleh ummah, oleh ulama sebagai imam ya. Al-faqih, imam fiddin ya, yang faqih dalam urusan agama. Sa'id bin Jubair min ajillati ashab ibn Abbas ya, min ajillati ashab ibn Abbas, termasuk ya murid Ibnu Abbas yang paling mulia, yang paling menonjol, yang paling ya apa namanya, terkemuka ya, daripada murid-muridnya siapa? Ibnu Abbas ya. Nah, jadi beliau berguru kepada siapa ikhwan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan termasuk apa? Atau yakni murid yang paling sudah paling hebat sudah ya. Nah, Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, bagaimana akhir hayatnya? Qatalahul Hajjaj, dibunuh oleh Al-Hajjaj ya. Nah, yang terkenal zalim ya, sebagai penguasa. Barakallahu fikum. Nah, ya subhanallah, mungkin antum lebih tahu dari ana bagaimana kejahatan Al-Hajjaj ini, Ibnu Yusuf ini ya. Para ulama dibantai ya subhanallah. Nah, bukan hanya di penjara saja, enggak cocok sedikit sudah langsung penggal. La haula wala quwata illa billah. Betapa jahatnya Al-Hajjaj ini. Barakallahu fikum. Namun demikian, sejahat itu banyak para ulama yang dibunuh, bukan hanya di penjara. Ya, para ulama tidak mengkafirkannya ya. Barakallahu fikum, tidak mengkafirkan Al-Hajjaj ini. Barakallahu fikum. Ya. Dan tetap mendoakan kebaikan, demikian pula apa namanya? Dia tetap sebagai penguasa dimuliakan. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Wallahul musta'an. Nah, sekarang di penjara katanya ulama, padahal Allah musta'an. penjara di penjara. Allah musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Ini sampai tingkat membunuh para ulama ya, bukan hanya manusia biasa aja, para ulama dibunuh pun juga, tapi para ulama tidak mengkafirkan ini al-hajat ini. Allah musta'an. Baik. Ada banyak sekarang penguasa pun juga demikian, banyak yang mengkafirkan penguasa kita. Karena apa, ikhwan? Seperti ini. Istilahnya apa? Ini memenjarakan para ulama, kata mereka, ya. Kafir itu cuma, Islam itu cuma pura-pura saja, ya, kata mereka ini. Orang-orang enggak senang ini, ya. Allah musta'an. Allah musta'an. Walhasil kita tetap menghukumi seorang dengan zahirnya, ya. Nah, walhasil barakallahu fikum qala pada tahun sanata 95 al-hijrah, ya, pada tahun ya 95 hijriah, ya, 95 hijriah, walam yukmil al-khamsin, dan belum genap 50 tahun usianya, ya, belum genap 50 tahun usianya, masih muda, ya, rahimahullahu taala Sa'id bin Jubair. Kemudian berikutnya Asy-Sya'bi. Ismuhu Amir ibn Syarahil Al-Hamdani. Ini masyhur juga ini ya. Naam, masyhur Asy-Sya'bi. Ya, namanya Amir ya bin Syarahil Al-Hamdani. Ya, ma'ruf dengan Asy-Sya'bi, ikhwan. Dalam riwayat, dalam rijal, dalam sanad itu cukup disebut dengan siapa, ikhwan? Asy-Sya'bi, Asy-Sya'bi, Asy-Sya'bi. Siapa namanya? Amir bin Syarahil Al-Hamdani. Ini kabilahnya. Wulida fi khilafati Umar, dilahirkan pada masa pemerintahan Umar radhiyallahu taala an, ya. Wa huwa min thiqatit tabi'in, bagaimana keadaannya, ya? Keadaannya beliau termasuk ya thiqahnya para tabi'in, ya. Tabarakallahu fikum. Artinya apa, keadaan beliau sebagai orang thiqah terpercaya sudah, ya. Nah. Barakallahu fikum. Dari kalangan at-tabi'in, dari kalangan at-tabi'in. Ada sekarang manusia yang derajatnya thiqah seperti para ahli hadis. Siapa? Ada Ikhwan? Thiqah ini bukan sekedar hanya hafalannya saja, masya Allah hafalannya, menghafal kemana mereka hadis seperti membaca. Wow, bukan. Ya, barakallahu fikum, mencakup di sana keadilannya, ketakwaannya, kejujurannya, amanahnya, khaufnya, ibadahnya, adalahnya, ya. Kemudian juga tentunya hafalannya, keilmuannya yang dia pikul, yang dia dapatkan, yang dia miliki, barakallahu fikum, ya. Nah, kata para ulama, untuk zaman kita sekarang ini amat sangat susah orang itu mencapai derajat thiqah. Ada orang hasan saja, ya, orang hasan saja itu masya Allah, ya. Walhasil barakallahu fikum, sedikit faedah saja. Min siqati tabi'in mata sanata 300 ya al-hijrah, beliau meninggal pada tahun 103 hijriah rahimahullahu taala. Naam. Kemudian rawi yang berikutnya adalah Buraidah, ya, Buraidah. Taib bidami awalihi, ini untuk yang menghafalkannya, jangan salah membacanya dengan apa? Bidami awalihi, dengan dhamma pada awalnya, bu, ya, jangan salah baca ba, ya, tapi bu. Wa fathi tsanihi, dan fathah pada yang keduanya, pada huruf yang kedua ra, fathah, jangan buru misalnya, jangan, atau yang lainnya, ya. Untuk yang menghafal jangan salah menyebutkan nama ini. Wa fathi tsanihi, dan fathah pada yang keduanya huruf ra. Ibnul Hasib bin al-Harith al-Aslami, ya. Ibnul Hasib, ya. Buraidah Ibnul Hasib Ibnul Harith al-Aslami, ya. Barakallahu fikum. Sahabiyun syahir, sahabat yang terkenal, ya, masyaallah. Radhiyallahu taala an, sahabiyun syahir. Mata sanata 63, ya. Meninggal pada tahun 63 al-Hijrah. Ya, meninggal pada tahun 63 hijriah. Nah, Ini ikhwan sekelumit sedikit beberapa perawi yang tercantum dalam hadis ini. Walhamdulillah. Yang terakhir, barakallahu fikum, sebelum terakhir ya, Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis juga ya, dalam hadis ini ya. Ibnu Abbas hadza ma'ruf ya, masyhur jiddan. Ibnu Abbas huwa sahabiyul jalil ya. Barakallahu fikum, ini para santri menghafalkan nama-nama ini ya. Ahli hadis itu, ikhwan, ahli hadis itu bukan hanya menghafalkan matanya saja, tapi menghafalkan sanad matanya ini, sanadnya, para rijalnya, huwa man, dan seterusnya. Dia bertemu dengan ini, bagaimana keadaannya dan seterusnya. Lika-likunya ngerti, ya. Barakallahu fikum. Ini semoga bisa dihafalkan nama-nama perawi ini. Taib Ibn Abbas huwa sahabiyul jalil, sahabat yang amat sangat mulia. Abdullah Ibn Abbasin Ibn Abdul Muttalib, ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Barakallahu fikum. Abdullah nama beliau, ayahnya bernama Abbas, kakeknya bernama siapa ya kan? Abdul Muttalib, sepupu Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Jangan diberi nama anak kita Abdul Muttalib ya. Ya. Barakallahu fikum. Pernah ini lihat itu ada yang namanya Abdul Muttalib. Allah musta'an. Baik, ibnu ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra paman Nabi. Artinya apa? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk siapa? Sepupunya ini, Ibnu Abbas, dengan doanya faqala Allahumma faqqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya, doa Rasul sallallahu alaihi wasallam mustajab. Allah kabulkan doanya. Ya, ya Allah, faqihkanlah dia dalam urusan ad-din, ya. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah dia tafsir Al-Qur'an, ya. Nah. Ta'wil bermakna apa, ikhwan? Tafsir, ya. Pada awalnya ta'wil ini tafsir mananya? Dengan tafsir yang benar, yang sahih, ya. Akan tapi kemudian di zaman Al-Asy'ariyah, ya, Abul Hasan Al-Asy'ari kemudian berubah makna ta'wil ini. Yang mana kemudian bergeser, takwil ini yang pada asalnya adalah tafsir kemudian diselewengkan dalam bentuk apa? At-tahrif, penyimpangan, penyelewengan terkait dengan apa? Tafsir-tafsir nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Fa kana kadzalik, maka demikianlah beliau keadaannya. Allah kabulkan doa Rasulullah alaihi salatu wasallam jadi sahabat yang faqih fid din dan juga apa? Alim fit ta'wil, ya. Barakallahu fikum. Wa mata bi Taif, dan beliau meninggal di Taif ya, sanata 68 al-hijrah, meninggal pada tahun 68 Hijriah radhiyallahu taala anhu warda. Taib, insyaallah sampai di sini dulu ikhwan darsuna fi hadhil lailah al mubarakah. Nasallallahu taala at-taufiq lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.